50 languages. 44. 44. Keluar pada malam hari. Keluar pada malam hari. Apakah ada diskotek di sini? Apakah ada diskotek di sini? Apakah ada klub malam di sini? Apakah ada klub malam di sini? Apakah ada bar di sini? Apakah ada bar di sini? Ada pertunjukan apa di teater malam ini? Ada pertunjukan apa di teater malam ini? Ada film apa di bioskop malam ini? Ada film apa di bioskop malam ini? Ada acara apa di televisi malam ini? Ada acara apa di televisi malam ini? Apa masih ada tiket untuk teater? Apa masih ada tiket untuk teater? Apa masih ada tiket untuk bioskop? Apa masih ada tiket untuk bioskop? Apa masih ada tiket untuk pertandingan bola? Apa masih ada tiket untuk pertandingan bola? Saya ingin duduk paling belakang. Saya ingin duduk paling belakang. Saya ingin duduk di tengah. Saya ingin duduk di tengah. Saya ingin duduk paling depan. Saya ingin duduk paling depan. Apakah Anda dapat memberi saran kepada saya? Apakah Anda dapat memberi saran kepada saya? Kapan mulai pertunjukannya? Kapan mulai pertunjukannya? Dapatkah Anda mendapatkan tiket untuk saya? Dapatkah Anda mendapatkan tiket untuk saya? Apakah di dekat sini ada lapangan golf? Apakah di dekat sini ada lapangan golf? Apakah di dekat sini ada lapangan tenis? Apakah di dekat sini ada lapangan tenis? Apakah di dekat sini ada kolam renang di dalam ruangan? Apakah di dekat sini ada kolam renang di dalam ruangan?